ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين wal muslimat ahlus sunnati wal jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pertama kali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya sehingga tidak ada sekecil apapun yang itu merupakan hajat kita dalam kehidupan dunia ini melainkan telah dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang berbentuk kesehatan, nikmat yang berbentuk waktu luang, dan semua yang terkait dengan nikmat-nikmat dunia, Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan hamba-hambanya untuk kemudian berada di dalam kebutuhan dan tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian membilang dan menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu, kata Allah, untuk menghitungnya. Namun tentunya bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, punya kaca pandang yang berbeda di saat melihat kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman mengetahui bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Orang yang beriman menyadari bahwa dunia ini merupakan kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kemana mereka akan pergi? Kemana mereka akan berangkat? Mereka mengimani bahwa semua makhluk ini akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kehidupan dunia ini akan disusul dengan kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Apa kebahagiaan dari kebahagiaan yang kita harapkan hakikinya ada dalam kehidupan akhirat? Apa yang kita telah tabung dari berbagai macam upaya dan usaha, tempat memetiknya kelak dalam kehidupan akhirat? Maka kaca pandang orang yang beriman terhadap anugerah Allah Azza wa Jalla lebih jauh daripada manusia yang tidak diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menyimpulkan, orang-orang yang beriman itu, bahwa tidak ada nikmat yang paling besar di dalam hidup di saat kecuali seseorang itu bisa mengenal Allah Azza wa Jalla sebagai sang pencipta, sebagai sang pemberi, sebagai zat yang berkuasa dalam hidup mereka. Tidak ada nikmat yang paling besar di dalam hidup orang-orang beriman kecuali dia mengetahui bahwa tugas-tugas besar dalam kehidupan dunia ini adalah mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia berupaya untuk mewujudkannya, dia berusaha untuk membuktikannya, walaupun dia menemukan berbagai macam rintangan dan risiko di dalam mewujudkan kewajiban dan tugasnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dari sinilah seorang mukmin itu harus mengetahui dalam pembagian nikmat mereka diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini, terlebih kelak sekembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dari rahmatnya memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu, satu rahmat Allah Azza wa Jalla turunkan ke dunia ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, bahkan sampai kemudian binatang buas sayang terhadap anaknya, bahkan sampai kemudian kaki kuda ingin menginjak anaknya diangkat, semuanya itu bentuk kasih sayang yang Allah Azza wa Jalla titipkan di dunia ini. Namun dari 100 rahmat itu, cuma satu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dunia, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Kemana 99? Untuk siapa 99 rahmat Allah Azza wa Jalla tersebut? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwa 99 rahmat Allah Azza wa Jalla Allah persiapkan lil mu'minina yaumal qiyamah, bagi orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka di dunia ini Allah istimewakan hidup mereka dan akan melebih menjadi orang yang istimewa di saat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bercerita bahwa di saat itulah wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka berseri di saat wajah-wajah itu memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mencoba untuk mencari keistimewaan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat, untuk kita mengetahui bahwa ternyata kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla persiapkan di dunia ini, kebahagiaan, kesenangan, tidak akan pernah dicapai kecuali harus melalui pintu-pintu ketaatan dan kebajikan. Dan segala apa yang kita khawatirkan di dalam hidup, dari berbagai macam malapetaka dahsyat dan mengerikan, apakah sifatnya menimpa individu kita, atau keluarga kita, atau menimpa masyarakat secara menyeluruh, atau rakyat ini, barakallahu fikum, itu semuanya tidak akan pernah terjadi kecuali apabila manusia itu banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah Azza wa Jalla. Keistimewaan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada mereka tentang siapa sesungguhnya penciptanya, siapa yang menguasai hidupnya, siapa yang berkuasa di alam ini, dan siapa yang punya hak terbesar dalam hidup orang-orang yang beriman itu. Dengan imannya dia mengetahui bahwa penguasa tunggal di alam jagat raya ini adalah Allah Azza wa Jalla. Berarti segala peristiwa dan kejadian di alam ini semuanya dalam pengaturan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, siapa yang menjadi pemilik alam jagat raya ini? Dia akan tahu bahwa pemilik tunggal adalah Allah Azza wa Jalla. Apapun dia akan perbuat di alam ini, apapun yang dia akan kerjakan di alam ini, maka dia tidak boleh keluar dari kemauan dan keinginan pemilik alam ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mau berbuat melangkah, dia tetap menyesuaikan dengan kemauan pemilik dunia ini, yaitu Allah. Ketika mau berbuat apapun, dia tetap berupaya untuk mencari tahu diridhokah semua perbuatannya ini dengan pemilik dirinya, pemilik tempat tinggalnya dunia ini, dan pemilik seluruhnya, barakallahu fikum. Dia mencoba untuk mencari tahu keridhaannya, kesukaannya, kesenangannya, mana yang dibenci, mana yang tidak disukai. Dia mencoba untuk menjauhkannya. Itulah keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, termasuk dari keistimewaan yang ada pada mereka, ma'asyiral muslimin dan muslimat, di saat dia mencoba untuk melakukan pengabdian di dalam hidup, untuk kemudian mencari bekal perjalanannya menuju akhirat, dia ingin menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan yang abadi, dia ingin menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, dia mencoba untuk mencari jalan-jalan kemuliaan di dalam hidup ini, dia tahu bahwa ternyata Allah Azza wa Jalla telah menyiapkannya. Dan mereka tahu, orang yang beriman, bahwa jalan kemuliaan itu di muka bumi ini adalah melaksanakan tugas besar dan amanat yang paling besar di pundak mereka, seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaq tul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Orang yang berimanlah yang menjadi terdepan di dalam perwujudan firman Allah Azza wa Jalla ini. Sehingga dia berupaya segala yang keluar dari mulutnya, gerak-geri anggota jasadnya, lahiriah maupun batiniah, semuanya dipergunakan sebagai lapangan untuk mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang ada, barakallahu fikum. Bersamaan dia menyadari bahwa dia hidup di negeri ujian ini, akan banyak bersama imannya ujian dan tantangan. Maka jikalau pun suatu ketika dia terjatuh di dalam kesalahan, kekeliruan, dosa dan kemaksiatan, dia tahu pintu siapa yang diketuk untuk kemudian mengakui kesalahan dan kekeliruannya. Itulah pintu taubat yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang berimanlah yang punya keistimewaan hidup, barakallahu fikum. Di saat dia melakukan kesalahan, dia terbaik menjadi orang yang bersalah. Dia cepat untuk membuka pintu taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini gambaran sebuah ragam kemuliaan yang Allah berikan dalam keistimewaan hidup orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan itu sebagai nikmat di dalam hidup kita. Kita diberikan keimanan dan kita mencoba untuk meluruskan keimanan kita kepada Allah. Kita diberikan keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan juga anugerah untuk membenahi keimanan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kita diberikan keimanan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap agamanya. Kita dibimbing dengan nikmat yang keberikutnya untuk kemudian lurus di dalam mewujudkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya ini, kalau bukan hidayah dari Allah, kita tidak punya kemampuan, barakallahu fikum, untuk kemudian membuktikan ucapan kita, saya beriman, lalu menyesuaikannya dengan amaliyah lahiriah dan batiniah kita. Itulah dia hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka sekali lagi, barakallahu fikum, keistimewaan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di saat dia berilmu tentang sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang keberikutnya, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu istimewanya mereka dalam mengenali diri-diri mereka. Keistimewaan orang yang beriman itu, dia mengenali dirinya, siapa dia. Setelah itu, dia kemudian berupaya untuk melakukan hal-hal yang positif, positif buat dirinya sendiri. Dan dia tahu bahwa positif hidupnya, di saat dia mengenal dirinya, tidak akan pernah ada kebahagiaan, kesenangan, kecuali di saat dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dekat dengan bimbingan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berada dalam pengajaran agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka, termasuk dari tanda sebuah kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah, tatkala dia mengenali dirinya sendiri. Fa insyaallah, yang akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, terkait dengan waspada perusak hati. Ini adalah bagian tema yang disodorkan, barakallahu fikum, merupakan bagian dari keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla di saat dia mengenali dirinya sendiri. Kalau seseorang sudah mengenal dirinya sendiri, maka akan tahu hal-hal yang akan membahayakannya. Dia mencoba untuk menjauhkan dirinya dari itu. Perkara yang akan menguntungkan dan bermaslahat di dalam hidupnya, dia berupaya untuk membawa dirinya kepada yang menguntungkan, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, setelah muqaddimah ini, barakallahu fikum, mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal, saya tidak melupakan untuk mengucapkan syukur kepada siapapun yang menjadi sebab dan andil besar di dalam pelaksanaan daurah ilmiah Ahli Sunnati wal Jamaah yang ada di Kota Sampit ini. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, sekali lagi kepada siapapun yang punya andil besar atau kecil di dalam mewujudkan daurah ilmiah Ahli Sunnati wal Jamaah di Kota Sampit ini. Semoga apa yang telah dikeluarkan dan yang telah dikorbankan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Demikian juga kepada segenap saudaraku muslimin dan muslimat yang duduk di majlis ini. Fajazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Berbicara tentang perusak hati, hal-hal yang akan merusak hati, sekali lagi adalah sebuah hasil dari pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Kita ingin tahu, siapa sih kita ini? Lalu apa hal-hal yang membahayakan di dalam hidup kita? Lalu kita mencoba kemudian untuk menghindar dan menjauh darinya. Yang mendatangkan maslahat, kita mencoba untuk melakukan pendekatan diri, lalu berkecimpung di dalam hal yang mendatangkan maslahat tersebut. Sebelumnya, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang asal muasal dari penciptaan manusia. Dari air yang terpancar, barakallahu fikum, yang air ini kedudukannya amat-amat sangat rendah dan hina. Asal muasal manusia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa manusia ini tercipta dalam penciptaan yang terbaik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dan menyebutkan bahwa penciptaan manusia ini terdiri dari organ-organ yang sempurna. Satu organ dengan organ yang lainnya saling topang menopang, saling dukung mendukung, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Barakallahu fikum. Bagaimana di saat kemudian kaki sakit, mulut berteriak aduh sakit, bahkan sekujur tubuh di saat kemudian parah sakitnya panas, bagaimana kemudian barakallahu fikum organ-organ tubuh yang lain, aduhai betapa indah barakallahu fikum. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan tentang persendian manusia ini sungguh amat sangat banyak. Sal-sal barakallahu fikum. Semuanya itu rahimani wa rahimakumullah sebagai sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kembali kita, disinilah nanti keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan persendian-persendian itu Allah bukakan kebaikan dan lapangan amal soleh buat mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesempurnaan manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata Allah Azza wa Jalla menjelaskan pula manusia ini membawa segudang aib, membawa berbagai macam bentuk kekurangan, bahkan kekurangan yang amat sangat parah sampai mereka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena aib-aib yang dikandung oleh manusia itu sendiri. Sebelum kita berbicara tentang gambaran ke arah demikian bahwa manusia ini tercipta dalam sesempurnanya penciptaan tetapi membawa segudang aib, kita kembali bahwa di antara organ-organ tubuh manusia ini ada yang sangat vital. Yang namanya sangat vital harus kemudian diketahui gerak-geriknya, harus mengerti langkah perbaikan padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita harus mengerti apa yang harus kita perbuat pada alat yang sangat vital atau organ tubuh yang sangat vital dalam kehidupan kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat organ-organ tubuh ini. Dan apa kata beliau? Ternyata di organ tubuh ini ada organ yang menjadi muara kebaikan dan muara kejahatan manusia itu. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa pada jasad manusia ini ada sekerat daging. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, kata beliau, bahwa di tubuh manusia ini ada sekerat daging, segumpal darah. Beliau kemudian alaihi salatu wassalam memberitahukan tentang sekerat daging dan segumpal darah itu. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila sekerat daging, segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad akan baik pula. Wa idza fasadat, dan apabila sekerat daging itu rusak, busuk, berbau, wa idza fasadat, dan apabila sekerat daging itu rusak, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fasadal jasadu kulluhu, akan rusak sekujur tubuh. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Berarti mata, telinga, kemudian mulut kita, lidah kita, pikiran kita, semua organ-organ tubuh ini ternyata kebaikan dan kejelekannya sangat tertopang dengan kebaikan dan kejelekan sekerat daging itu. Barakallahu fikum. Ini sesungguhnya untuk kemudian kita menyadari bahwa bagaimanapun bentuk kerusakan yang kita jumpai di masyarakat kita, di negeri kita ini, di lingkungan kita, ingat muaranya adalah sekerat daging itu. Agar kita bisa menjadi dokter yang terbaik pertama kali buat diri kita. Dan kita bisa menjadi dokter yang terbaik buat istri dan anak kita. Dan buat anak-anak negeri ini. Barakallahu fikum. Karena sering kita menjumpai dan menemukan, tidak tersentuh muara kebaikan dan kejahatan ini. Barakallahu fikum. Muncul para dokter-dokter di tengah umat, ingin memberikan jawaban dan menawarkan solusi terhadap kebaikan anak negeri dan anak bangsa ini. Bahkan keberkahan berharap diturunkan. Namun tidak menyentuh sedikit pun. Barakallahu fikum. Yang terkait dengan muara kebaikan dan muara kejahatan pada individu manusia. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Untuk kita bisa mengenali diri. Lalu tampil menjadi dokter yang terbaik buat diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa di tubuh ini ada sekerat daging. Ada segumpal darah. Bila baik akan menentukan kebaikan seluruh jasad. Dan apabila rusak, maka menentukan kerusakan seluruh jasad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu mana yang dimaksud? Apa sekerat daging yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Segumpal darah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ala wa huwal qalbu. Ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Hafidhani wa hafidhakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberitahukan kepada kita agar kita mengerti tentang diri kita. Sampai diberitahukan organ-organ tubuh kita sampai kemudian organ tubuh yang paling vital di dalam hidup, yaitu sekerat daging, segumpal darah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-qalbu, yaitu hati. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam muqaddimah kitab beliau Ighatsatul Lahafan menyebutkan, beliau mengatakan rahimahullah, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha kal-malik al-mutasarrif fi al-junud alladhi tasduru kulluha an amrihi wa yasta'miluha fima sya'a fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi wa taktasibu minhul istiqamata wa zayga wa tattabi'uhu fima yaqiduhu minal azmi au yuhillahu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah lebih jauh lagi menjelaskan kepada kita, maka di saat sekerat daging, segumpal darah itu, kata beliau, posisi dan kedudukannya terhadap semua organ tubuh bagaikan seorang raja yang berbuat pada bala tentaranya. Yang semua bala tentara itu akan berbuat atau tidak berbuat muncul dari perintah sang raja. Dan sang raja akan mempergunakan bala tentara itu sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Allahu Akbar. Posisi hati, sekerat daging dan segumpal darah yang menjadi muara kebaikan, kata beliau, posisinya di hadapan organ tubuh bagaikan seorang raja di hadapan rakyatnya, di hadapan para bala tentaranya, panglima barakallahu fikum. Sehingga organ-organ tubuh yang menjadi bala tentara hati siap mengerjakan, siap meninggalkan sesuai dengan perintah sang raja. Yang kedua, sang raja akan menggunakan bala tentaranya sesuai dengan kemauannya sang raja tersebut. Maka organ-organ tubuh yang kita miliki sangat terkait dengan sekerat daging. Siap organ tubuh itu melangkah kemanapun sesuai dengan perintahnya. Stop sesuai dengan perintahnya. Kemudian beliau menyebutkan, semua organ tubuh bala tentara itu akan tunduk dan patuh di bawah kekuasaan sang tuan, sang raja. Sampai-sampai istiqomah bala tentara ini atau menyimpang dan menyeleweng bala tentara ini semuanya terkait dengan sang raja. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang kita bacakan tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa huwa malikuha. Maka sekerat daging itu merupakan raja. raja, penguasa tertinggi pada seluruh organ tubuh manusia itu. Agar kita tahu bahwa yang paling pantas untuk menjadi dokter di tengah umat ini adalah orang yang meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak para nabi dan rasul barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan wahiyal munaffidhatu lima ya'muruha bih, organ-organ tubuh itulah yang punya kesiapan untuk membuktikan, mewujudkan, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh sekerat daging tersebut. Oleh segumpal daging rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-qabilat lima ya'tiha min hadiyatihi. Semua organ-organ tubuh itu yang akan menyambut apa yang diberikan oleh hati. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyyatihi. Tiadalah organ-organ tubuh itu akan bisa berbuat lurus dalam mewujudkan tugas-tugas besar kecuali itu semua muncul dari sebuah kemauan dan keinginan. Kemauan dan keinginan itu adalah pekerjaan hati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, wa huwal mas'ulu anha kulliha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka sekerat daging itulah yang akan bertanggung jawab terhadap semua organ-organ tubuhnya. Lianna kulla ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Karena para pemimpin itu bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya. Yang akan bertanggung jawab adalah sang pemimpin. Itulah dia sekerat daging yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan fu'ad, hati yang kita miliki akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk mengenali diri manusia itu sendiri dan diri kita yang paling pertama. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membawa dan menggeret kita untuk mengenali organ-organ tubuh. Ternyata di organ-organ tubuh itu ada organ yang paling vital yang kita harus kenali lebih dalam lagi, yang kita harus ilmui tentangnya, berharap untuk kemudian berada dalam bimbingan nabawi, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengelolanya sekerat daging tersebut, mengisinya, membimbingnya, menyinarinya, membawanya, memandunya sampai menjadi yang terbaik hati dan terbaik manusia dengan organ tubuhnya barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu kemudian al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan kanal ihtimamu bitashihihi wa tasdidihi aula ma'tamada alaihi salikun wa nadharu fi amradihi wa ilajiha ahamma ma tanassaka bihis salikun. Kata beliau setelah menyebutkan tentang posisi dan kedudukan sekerat daging dan segumpal darah tersebut bagaikan pemimpin terhadap seluruh anggota jasad, beliau mengatakan, maka upaya memperbaikinya, usaha meluruskan dan memperbagusnya, aula lebih utama dan lebih teratas dan terdepan untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sekali lagi beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa upaya memperbaikinya, upaya meluruskan dan membenarkan serta memperbagusnya adalah usaha yang harus kita kedepankan di dalam hidup. Yang harus kita upayakan pertama di dalam hidup, barakallahu fikum. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang atau setiap orang yang meniti jalan. Kedua, kata beliau, mengkaji dan mendalami lebih dalam lagi tentang penyakit-penyakit yang mungkin akan muncul darinya, lalu melakukan upaya pengobatan terhadap penyakit itu. Aham, upaya yang paling sangat penting dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan keselamatan di dalam hidupnya, barakallahu fikum. Sekarang kita telah menggenggam pengetahuan, mengantongi serta tertancap dalam sanubari sebagai ilmu kita, bahwa di antara atau organ tubuh kita yang paling vital adalah sekerat daging yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai muara kebaikan sekaligus menjadi muara kejahatan dan kejelekan. Akan banyak ragam penyakit yang kita temui dan kita jumpai. Segala kejahatan dan ragam-ragam keburukan sikap dan tabiat dari manusia ini muncul dikarenakan telah tertutupi sekerat daging itu dengan berbagai macam bentuk al-amrad, penyakit-penyakitnya. Kita menjumpai seseorang yang berperangai angkuh dan sombong, layaknya Fir'aun di dalam hidup misalkan. Maka Anda tahu bahwa hati orang ini sedang rusak. Keluar dari lisannya kata-kata yang itu menunjukkan kezaliman, pelecehan, perendahan, penghinaan, caci makian. Anda tahu bahwa itu adalah ungkapan apa yang ada di dalam hatinya. Anda tahu, Anda melihat bagaimana kejam dengan tangannya, beringas, memukul sana, membunuh sini, dan seterusnya. Anda tahu bahwa itu adalah ungkapan apa yang tertanam pada kalbunya. Kita menemukan orang yang betapa rusak hidupnya. Keluar penjara, masuk penjara dari satu bentuk kejahatan kepada kejahatan yang keberikutnya. Engkau tahu bahwa semuanya itu adalah apa yang tergambar di dalam sekerat daging dan segumpal darah itu. Inilah dia hikmah. Kita belajar mengenali diri kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu, kita bisa menjadi dokter yang terbaik buat diri kita. Lalu kemudian menjadi dokter yang terbaik buat istri kita dan buat anak keturunan kita. Dan kita berharap kedokteran kita ini akan menuang barokahnya, atau terdapat barokahnya di negeri kita ini dalam upaya-upaya dan usaha pendidikan-pendidikan yang kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, kita diberitahukan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, segala macam bentuk upaya dan usaha untuk melakukan perbaikan dan juga pelurusan dan memperbagusnya sekerat daging itu adalah upaya dan usaha kita kedepankan. Kita letakkan di bagian yang pertama di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ini di satu sisi. Lalu kemudian beliau menyebutkan, di sana ada upaya-upaya yang sangat berbahaya. Kata beliau, walamma alima aduullah iblisu annal madaru alal qalbi wal i'timadi alaih ajlaba alaihi bil wasawis wa aqbala biwujuhi syahawati ilaihi wa zayyana lahu minal ahwali wal a'mali ma yasudduhu bihi an tariqi wa amaddahu min asbabil ghayy bima yaqta'uhu an asbabit tawfiq. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, maka di saat musuh Allah Azza wa Jalla iblis mengetahui bahwa sumber dan poros edar kebaikan itu adalah ada pada hati, topangnya ada pada hati, maka iblis berupaya untuk membisikkannya dan menebar berbagai macam racun. Barakallahu fikum. Lalu datang menghadap segumpal daging itu, menawarkan berbagai macam bentuk syahwat. Lalu menghiasi kondisi-kondisi atau perbuatan-perbuatan yang akan bisa merintanginya untuk menempuh jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Iblis itu tahu bahwa kebaikan manusia itu ada pada sekerat daging ini. Kebaikan manusia itu ada pada segumpal daging. Maka yang disasar pertama kali dalam pengerusakannya adalah merusak porosnya. Barakallahu fikum. Merusak sumbernya. Sehingga bila dia mampu merusak sumbernya, akan gampang untuk merusak cabang-cabangnya. Barakallahu fikum. Merusak tangannya, merusak pikirannya, merusak lisannya, merusak barakallahu fikum kaki dan organ tubuhnya, gampang baginya. Tetapi yang pertama kali disasar menjadi ajang pengerusakan terdepan oleh iblis laknatullah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adalah sekerat daging itu. Barakallahu fikum. Sehingga melalui sekerat daging inilah yang disebut dengan hati, iblis laknatullah alaih membentangkan jalan-jalan menuju kesesatan dan memutuskannya dari jalan untuk meraih taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan lebih gambarkan lagi bagaimana ajaibul qulub, keanehan-keanehan yang muncul dari hati, baik kebaikan atau kejelekan, yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Tentu sekali lagi, bahwa ini adalah dalam upaya untuk mengenali diri kita sendiri. Kita ingin istiqamah di atas kebaikan. Keistiqomahan itu butuh pengorbanan dan butuh pula perjuangan. Kita ingin untuk meraih kebahagiaan dan kesenangan hidup di dunia ini sebelum di alam barzakh dan juga alam akhirat itu harus diperoleh dengan sebuah perjuangan yang besar dan pengorbanan yang tidak sedikit. Tapi di saat kita mengenali tentang jati diri kita dan kita tahu muara kebaikan, tentu akan singkat perjuangan kita. Barakallahu fikum. Dan kita akan bisa terus memegangnya tentunya. Mempertahankan semua bentuk kebaikan. Di saat dengan mengelola sekerat daging ini menjadi hati yang paling baik. Selalu berada dalam bimbingan taufik Allahu Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menyebutkan, wa nasaba lahu minal masayidi wal habail. Iblis di saat kemudian mengerti dan tahu bahwa muara kebaikan, muara kejelekan itu ada pada sekerat daging. Maka iblis memancangkan, meletakkan, mendirikan berbagai macam bentuk jeratan-jeratan, tali-tali yang akan mengikatnya dalam ketundukan kepadanya, ai kepada iblis laknatullah alaih, menjaringnya agar dia berada dalam jaringan iblis laknatullah alaih. Ma in salima minal wuku fiha lam yaslam min ayyah sulalahu biha ta'wiku. Kalaupun sekiranya dia tidak bisa dijerat, tidak masuk dalam perangkapnya, namun dia tidak akan bisa selamat dari awa'ik, yaitu jebakan-jebakan-jebakan-jebakan yang keberikutnya. Penghalang-penghalang-penghalang yang sudah dipasang dengan rapi oleh iblis laknatullah alaih, yang dia telah mengobarkan permusuhan besarnya dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Adam serta Bani Adam di saat Allah Azza wa Jalla menobatkan Nabiullah Adam menjadi khalifah di muka bumi, lalu Allah perintahkan untuk dia sujud kepada Nabi Adam. Maka di saat itulah permusuhan bergejolak, peperangan terjadi antara junudullah dan junud al-iblis, bala tentara Allah Azza wa Jalla dan bala tentara iblis sampai pada hari kiamat. Namun betapa sayangnya Allah terhadap kita kaum mukminin. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwa ternyata di sana ada yang menjadi sasaran musuh engkau ini, yang akan pertama kali dirusaknya, yang akan pertama kali dihancurkannya, yang akan pertama kali dijeratnya dan barakallahu fikum dimanfaatkan olehnya. Apa itu? Apa yang kita sebutkan, yaitu sekerat daging yang dimiliki oleh setiap manusia. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan tentang upaya-upaya penguasaan iblis terhadap sekerat daging itu dengan berbagai ragam langkah dan cara, fitnatus syubuhat wa fitnatus syahawat, beliau menyebutkan, fala najata min masayidihi wa makayidihi illa bidawamil isti'anati billahi ta'ala. Satu. Beliau menyebutkan rahimahullahu ta'ala, tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan dari bahaya jeratan-jeratan dan tipu daya iblis, aduhullah, musuh Allah Azza wa Jalla, tidak ada keselamatan kecuali bidawamil isti'anati billahi ta'ala. Kecuali dengan selalu senantiasa meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalimat yang singkat tetapi maknanya padat. Apa itu? Bahwa Anda bisa selamat apabila turun bantuan dan pertolongan dari Allah. Inilah yang akan menyelamatkan barakallahu fikum. Bagaimana kita mencari keselamatan pertolongan atau turunnya pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla? Ini penjabaran dari kalimat yang sangat pendek tetapi padat ini. Seseorang tidak akan bisa selamat dari berbagai macam jeratan-jeratan iblis di dalam hidup. Dan tidak akan bisa keluar dari tipu dayanya. Kecuali menunggu bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Pertolongan Allah lah yang menjadikan orang itu sakti, maaf-maaf, di depan iblis laknatullah alaih. Bantuan dan pertolongan Allah lah yang menjadikan seseorang itu kuat, mampu bertahan, walaupun mungkin besar ujian dan cobaan yang diberikan dan dilahirkan oleh iblis dan bala tentaranya, dia mampu bertahan dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan sampai pada akhirnya, dengan bantuan dan pertolongan Allah ini, dia akan bisa keluar menjadi pemenang barakallahu fikum. Sekarang yang menjadi pertanyaan, untuk memperoleh bantuan dan pertolongan Allah itu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Kalau kita yang sudah mendapatkan bimbingan untuk belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kita faham bahwa tidak mungkin bantuan dan pertolongan Allah itu akan turun melalui langkah-langkah yang salah dan keliru. Tidak mungkin bantuan dan pertolongan Allah itu akan turun melalui dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Tidak pernah akan terjadi itu semua. Berarti untuk mengundang dan mendapatkan pertolongan Allah, kita harus melakukan upaya-upaya yang suci di dalam hidup. Upaya yang suci itulah bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di atas pemahaman salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah berpesan yang sangat berharga dalam kehidupan seorang pemuda di saat itu. Karena pemuda masih dalam boncengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqil umurnya di saat itu 10 tahun barakallahu fikum. Apa pesannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada pemuda tersebut? Qal inni u'allimuka kalimatin ya bunayya inni ya ghulam afwan inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, sungguh saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Mari kita camkan baik-baik. bahwa apa yang kita tunggu dari bantuan dan pertolongan Allah itu adalah sebuah natijah, sebuah nilai. Apa yang kita tunggu dari bantuan Allah Azza wa Jalla itu adalah thamarah min thamarat, buah dari buah-buah matang yang kita petik. Apa yang kita harapkan dari pertolongan dan bantuan Allah di dalam hidup itu merupakan hasil dari usaha-usaha besar yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebuah kaidah yang sudah kita hafal semuanya, al-jaza'u terus min jinsil amali. Semua nilai, semua ganjaran, semua upah sesuai dengan apa yang kita telah lakukan, apa yang telah kita korbankan. Pesan Nabi alaihi salatu wassalam kepada sang pemuda ini, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Pertama, ihfazillaha yahfazka. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pemuda itu, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Mungkin kita akan bertanya, Allah Maha Penguasa, kuasa, kok dijaga? Apa sih maknanya? Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Makna dari kalimat ini singkat tetapi maknanya luar biasa. Jagalah syariat Allah Azza wa Jalla, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Jagalah apa yang dimaukan oleh Allah. Semuanya harus kita jaga. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai kita untuk berbuat sesuatu, kita harus benci pada sesuatu itu. Dan kita harus benci kepada siapapun yang mengerjakannya. Karena itu konsekuensi. Di saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu, penjagaan kita terhadap perintah Allah, kita kerjakan, kita buktikan, kita wujudkan, kita cinta terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, mengeluarkan segala kemampuan kita untuk mewujudkan perintah Allah. Maka ini maknanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tergambarlah kita bahwa ternyata untuk menurunkan bantuan Allah, pertolongan Allah Azza wa Jalla, ternyata itu semua diperoleh melalui jalur-jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didapatkan melalui usaha yang suci seorang hamba di dalam wujudkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjaga engkau. Pegang erat-erat di dalam hidup. Kita mencoba menanamkan pada diri kita untuk menjaga Allah Azza wa Jalla, menjaga syariatnya, menjaga segala apa yang itu adalah menjadi perintah dan larangannya buat kita. Kalau kita sudah berupaya demikian, insya Allah bantuan itu lebih dekat lagi kepada kita. Inilah sesungguhnya rahasia kemenangan sekaligus kekuatan dan senjata besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Dari sisi kekuatan, dari sisi kemampuan, dari sisi sandang dan pangan untuk kemudian bekal di dalam peperangan. Betapa minim para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in dibanding dengan tentara-tentara iblis dan pasukannya. Kekuatan inilah yang mereka tidak mengenali dan mengetahuinya. Maka di saat kemudian Abu Jahal berteriak memerintahkan, "Lana Uzza wala Uzza lakum." Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Umar untuk menimpali, timpali. Apa kemudian menimpali kalimat kekufuran dan kesyirikan itu? Sesungguhnya kalimat yang sangat-sangat lemah. Lana maula wala maula lakum. Kami punya pembela. Kami punya penolong. Maksudnya Allah Azza wa Jal. Tidak ada penolong buat kalian. Allahu Akbar. Mereka mengundang bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam semua pertarungan, para sahabat Nabi selalu pada kondisi minim segala-galanya. Tetapi kemenangan tetap mereka raih. Karena mereka mendapatkan bantuan dari Zat yang Maha Berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengundang bantuan itu dengan amal mereka. Mereka mengundang pertolongan Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniah mereka. Para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Kekuatan inilah yang tidak bisa diradar oleh kekuatan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Yaitu kekuatan mengundang bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dan menyebutkan, tidak akan ada kemenangan, tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada kebebasan untuk kemudian bisa lepas dari jeratan dan tipu daya iblis musuh Allah Azza wa Jalla, kecuali bidawamil isti'anati billahi taala. Selalu meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hal ini. Keep teladannya. Kita masih mengingat dalam peristiwa perang pertama kali di dalam Islam, yang dalam sejarah disebut perang penentu keberlangsungan dakwatul Islam, yaitu pada perang Badar, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Di saat beliau alaihi salatu wassalam telah mewujudkan yang terbaik dalam hubungannya dengan Allah melalui pintu-pintu ketaatan, kemudian memanggil para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in untuk mewujudkan ketaatan dengan arkan, dengan anggota badan mereka, untuk menurunkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Bersamaan dengan itu, lisan beliau tidak putus-putus untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla bantuan dan pertolongan. Beliau telah melakukan bentuk ketaatan kepada Allah untuk mengundang bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Beliau juga menyusulnya dengan ucapan lisan, mengundang dan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka keluar menjadi pemenang dengan bantuan Allah. Mereka keluar kemudian bisa mengumpulkan duniawi dari pampasan perang, sekali lagi karena bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang muslim dan muslimah melakukan hal ini di dalam hidupnya, mencari bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya dengan meminta. Yang kedua, menjaga amaliyahnya, lahiriah dan batiniahnya. Maka dunia ini adalah milik penguasa kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian berkecil hati di saat kemudian tidak ada yang menemani engkau dalam perjalanan ini kecuali engkau seorang diri. Tidak ada yang berjalan bersama engkau dalam pintu-pintu ketaatan ini kecuali beberapa gelintir saja. Dia tidak pernah akan kecewa karena dia tahu bahwa inilah jalan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa inilah jalan untuk mengundang bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 10, istirahat dulu, Ustaz. Berapa menit? 30 menit istirahat. Baik. Oke. Nah, kita istirahat dulu, mungkin ada ikhwan kita yang datang dari jauh butuh barakallahu fikum menghilangkan lelahnya. Tafadhalu barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.